Pak. Mulai wong sing pinter-pinter iku ngekei definisi soge, iku wong sing paling titik butuhe. Padahal kenyataan untuk masyarakat wong tambah soge tambah ke butuh. Wong duwe pabrik butuhe tambah ke mikir karyawan. Nek gak bener didik demo bayaran telat didik riyo gak ngkei THR didik bareng gak duwe sapa sing demo. Pak, nikmati dan syukuri apa yang ada agar hidup kita bahagia dan berkah. Bergantunglah kepada Allah, karena orang yang bergantung kepada Allah berhak mengibarkan bendera kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Allahumma. Mangki nek wangsul sampean buka surat Ali Imran ayat 200. Surat napa, Pak? Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cepat. Pada ayat ini mengandung ada tingkat kesabaran. Sampai tak dongak mlebu salah satu daripada tingkat kesabaran ini. Wonten ayat menika mengandung pelajaran ada tiga tingkatan kesabaran. Pertama, isbiru. Isbiru adalah sabar dalam arti siap mental dalam menghadapi berbagai kesulitan. Stop. Macam-macam pak kesulitan wong ya. Percaya dosa. Jari ini wong Jawa sawang sinawang. Sampeyan delok wong iku enak, wong iku delok sampeyan enak. Sawang si. Ana kalane rumah tanggae tentrem, anak noto, rejeki ser. Wonok sing rezekine lancar, masya Allah. Tapi bojone mil bokai, metotok itu tuh kebiasi uang ay. Onok kalane bojone po rezeki lancar, anak gudo, bendalu mendemai. Pak, isbiru adalah sabar dalam arti siap mental dalam menghadapi berbagai kesulitan. Tidak selamanya roda itu di atas. Suatu saat ada posisi di bawah. Nyanda keterangan ini. Kedua, sobiru. Sabiru adalah sabar dalam arti ulet dan tahan banting dalam menghadapi segala kesulitan. Dan senantiasa berusaha mencari jalan keluar. Allahumma shalli ala Muhammad.